الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد InsyaAllah kita akan melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Qaidul Muthla yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang kaidah-kaidah mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah selesaikan kaidah yang kedua bahwa bab sifat itu lebih luas daripada bab nama-nama. Demikian juga kaidah yang ketiga sudah kita ambil bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Ada yang sifatnya thubutiyah, itu sifat yang ditetapkan, dan juga sifat salbiyah, sifat yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada kaidah yang keempat. Qala rahimahullahu taala al-qa'idatu rabi'ah. As-sifatu ats-thubutiyah sifatu madhin wa kamal. Sifat thubutiyah adalah sifat yang berisi pujian dan kesempurnaan. Jadi kalau ada sifat yang ditetapkan, itu pasti dia berisi pujian dan menunjukkan kesempurnaan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Fa kullama kathrat wa tanawwa'at dalalatuha dhahara min kamalil mausuf biha ma huwa aktsar. Dan ketika sifat-sifat subutiyah ini semakin banyak dan bermacam-macam dalilnya, maka ini menunjukkan semakin sempurnanya sesuatu yang disifati. Ya. Seseorang misalnya dia diberikan sifat yang baik, satu sifat yang baik. Kemudian disebutkan lagi dia punya sifat yang baik yang lainnya. Terus yang ketiga, yang keempat. Semakin banyak sifat-sifat ini menunjukkan semakin sempurnanya sesuatu. Paham tuh? Misalnya si Fulan dikatakan Fulan anaknya soleh, kemudian suka membantu, suka menabung, ya. Dan yang semisalnya, akhirnya apa? Terkumpullah sifat-sifat kesempurnaan pada dirinya. Walihada kanat as-sifat ats-tsubutiyah allati akhbara Allah biha an nafsihi akthar bikathir min sifat as-salbiyah. Oleh karena itu sifat-sifat tsubutiyah yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya akthar bikathir, demikian banyak, jauh lebih banyak daripada sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu hanya sedikit saja. Ya. Tapi sifat yang menyebutkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala itu sekian banyak. Ya, menyebutkan Allah Maha hidup, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, ya, Allah Maha memiliki kekuasaan, Allah penuh dengan hikmah. Sekian banyak sifat kesempurnaan yang disebutkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat yang menafikan, ya, menafikan sifat-sifat yang jelek itu sedikit saja. Misalnya laisa kamitslihi syai', ya, tidak ada yang serupa dengan Allah, menafikan keserupaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Atau apa? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ya, dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala ya adanya yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau amma sifat salbiyah falam tuzkar ghaliban illa fi ahwal taliyah. Adapun sifat salbiyah tidaklah disebutkan ya secara umum melainkan pada keadaan berikut, pada tiga keadaan. Kalau sifat thubutiyah disebutkan banyak. Tapi kalau sifat salbiyah, dia tidak datang melainkan hanya pada tiga perkara saja. Al-ula, keadaan yang pertama, bayanu umumi kamalihi. Ketika ingin menjelaskan keumuman kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Menyebutkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala secara umum. Contohnya apa yang datang dalam firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sifat salbiyah, menafikan ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan datangnya secara umum. Datangnya secara umum. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Demikian juga dalam surat Al-Ikhlas ayat yang ke-4. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dinafikan apa-apa yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat salbiyah terkadang datang semacam ini untuk menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dengan cara global, secara global. Qala tsaniyatu, nafyu madda'ahu fi haqqihi al-kadzibun. Kedua, sifat salbiyah itu datang untuk menafikan ya apa yang diaku-aku oleh orang yang berdusta. Ya. Seperti Allah menafikan bahwa Allah itu punya anak. Kenapa Allah menafikan Allah itu punya anak? Karena ada orang yang mengaku-ngaku Allah itu punya anak. Mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anda auzir rahmani walada, wa mayan bagi lirrahman ayyattakhidha walada." Dalam surat Maryam ayat 91 dan 92, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mereka mengaku-ngaku bahwa Ar-Rahman itu memiliki anak. Ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara mengaku bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Nabi Isa itu anaknya. Anaknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinafikan sifat tersebut. Wa mayan bagi lirrahman ayattakhidha walada. Tidak sepantasnya lah Ar-Rahman itu mengambil seorang anak. Artinya enggak pantas dia punya anak. Kapan sifat salbiyah ini muncul? Karena ada klaim dari sebagian orang bahwa Allah itu punya anak. Ini cara datangnya sifat salbiyah itu ya, yang kedua bahwa ada orang yang mengaku-ngaku sesuatu maka kemudian dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tadi menunjukkan kesempurnaan, yang kedua karena ada orang yang mengklaim ya, karena ada orang yang mengklaim sesuatu terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Allah berlepas diri dari perkara tersebut. Asali satu kemudian yang ketiga, daf'u tawahumi naqsin min kamalihi fi ma yata'allaqu bihadzal amr al-muayyan. Untuk menolak ya waham, artinya persepsi yang keliru ya, berupa kekurangan dari kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perkara tertentu. Jadi untuk dia untuk menepis persepsi yang keliru yang mungkin saja bisa muncul, yang mungkin saja bisa muncul dari sebagian orang. Lebih jelasnya kita lihat ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Anbiya ayat yang ke-16, "Wama khalaqnas samawati wama khalaqnas samaa'a wal arda wama bainahuma la'ibin." Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya hanya untuk main-main saja. Ya, hanya untuk main-main saja. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massanna min lughub." Dan sungguh kami telah menciptakan langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Ya. Wama massanna min lughub, dan kami tidak ditimpa oleh rasa letih sedikitpun. Nah, orang kerja, apalagi nyiptakan langit dan bumi, mungkin akan muncul di dalam persepsi sebagian orang, ya bekerja menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, habis itu pasti capek. Nah, Allah nafikan ini, ya, jangan sampai muncul persepsi bahwa Allah Subhanahu Wa Taala ketika menciptakan langit dan bumi kemudian capek. Ya, wama masana min lugub, enggak ada sedikit pun dari rasa letih itu menimpa diri kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari tiga jalur inilah muncul sifat salbiyah. Yang pertama untuk menunjukkan kesempurnaan Allah secara umum, kemudian yang kedua untuk menafikan orang-orang yang melakukan klaim dusta atas Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga untuk menepis persepsi yang keliru dari orang-orang yang berpikir keliru tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ya. Ah, taib nanti. Baik, al-qaidah al-khamisah, kaidah yang kelima. Qala rahimahullahu taala, as-sifatu tsubutiyah tanqasimu ila qismain, dzatiyah wa fa'liyah. Wa fi'liyah. Kaidah yang kelima bahwa sifat tsubutiyah terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama sifat dzatiyah, Yang kedua sifat fi'liyah, sifat dzatiyah, kemudian sifat fi'liyah. Fadzatiyatu hiya allati lam yazal wa la yazal muttasifan biha. Maka sifat dzatiyah adalah sifat yang Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa disifati dengannya. Artinya sifat ini tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan, sifat ini melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Kal ilmi wal qudrati was sam'i wal basari wal izzati wal hikmati wal ulu wal azamah. Ya. Seperti ilmu. Sifat ilmu itu tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala senantiasa berilmu kapanpun dan dimanapun. Ya, maksudnya kapanpun itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa berilmu dari dulu sampai sekarang. Ya. Kemudian qudrah, kekuatan, kekuasaan tidak pernah lepas dari Allah. As-sam'u wal basar, ya, mendengar, melihat tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga al-izzah wal hikmah wal ulu wal adzamah. Demikian juga keperkasaan Allah, hikmah Allah, ketinggian Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini namanya sifat dzatiyah. Wa minha as-sifat al-khabariyah kal wajhi wal yadaini wal ain. Demikian juga di antaranya adalah sifat-sifat khabariyah seperti wajah. Ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Demikian juga kedua tangan. Demikian juga kedua mata. Tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini sifat dzatiyah. Intinya sifat dzatiyah nanti akan lebih jelas ketika kita jelaskan fi'liyah. Kata beliau wal fi'liyah hiya allati tata'allaqu bi masyiatihi. Insya'a fa'alaha wa insya'a lam yaf'alha. Adapun sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan masyiah, dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin melakukannya, maka sifat ini ada. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkannya, maka sifat ini tidak ada. Allah tidak melakukannya, maka sifatnya hilang. Seperti al-istiwa 'alal 'arsy. Ya. Istiwa 'alal 'arsy. Beristiwa di atas 'arsy. Nah, ini sifat fi'liyah. Ya. Kapan Allah Subhanahu wa taala menginginkan dia berada di atas 'arsy-Nya, maka hal yang demikian terjadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan, maka tidak terjadi. Wa nuzul ila sama'id dunya, demikian juga turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ini adalah sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah sifat fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Ustaz bedakan antara sifat fi'liyah dan dzatiyah? Kita kembalikan ke definisi fi'liyah tadi. Yang berkaitan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat fi'liyah. Ya, adapun yang tidak berkaitan dengan masyiatillah, tidak berkaitan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sifat dzatiyah. Tapi satu hal yang perlu diketahui bahwa terkadang ada sifat yang dia sifat dzatiyah tapi juga sifat fi'liyah. Seperti sifat kalam. Sifat kalam itu senantiasa ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang dia bisa menjadi fi'liyah juga. Kenapa? Karena berkaitan dengan masyiatullah. Dengan masyiatullah, dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, waqad takunu as-sifat dzatiyah fi'liyatun bi'tibarain, aw fi'liyatan bi'tibarain. Ya. Maka bisa sifat dzatiyah itu dia menjadi sifat fi'liyah dengan dari dua sisi. Ya. Kal-kalam, seperti sifat kalam. Fa innahu bi'tibari aslihi sifatu dzatiyah, lianna Allah Ta'ala lam yazal wa la yazal mutakalliman. Kalau dilihat secara umum, maka hukum asal sifat kalam itulah sifat dzatiyah. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala lam yazal wa la yazal mutakalliman. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu senantiasa ya berucap, senantiasa berfirman. Wa bi'tibari ahadil kalam sifatun fi'liyah. Tapi kalau ditinjau dari masing-masing kalam itu, maka sifat kalam pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sifat fi'liyah. Allah mengeluarkan kalamnya, Allah mengucapkan firman-Nya ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'anna al-kalama yata'allaku bimasyiatih. Karena kalam itu berhubungan dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yatakallamu matasya' bimasya'. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ya, kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki dan dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yasin ayat yang ke-82, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Hanya saja ya, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut atau urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, idza arada, kalau menginginkan sesuatu. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan sesuatu. Ya. An yaqulu lahu kun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengatakan kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah. Lihat di sini sifat al-kalam ya, an yaqula, Allah mengucapkan kun fayakun ya, mengucapkan kun itu dikaitkan dengan masyiah atau dengan iradah. Innama amruhu idza arada syai'an. Ya, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apabila dia menginginkan sesuatu, lihat, dikaitkan dengan masyiah. Berarti sifat kalam itu berkaitan dengan masyiah. Ya, kalau sifat berkaitan dengan masyiah berarti dia sifat fi'liyah. Sehingga ada sifat-sifat yang dia sifat fi'liyah tapi juga sifat dia sifat dzatiyah tapi terkadang menjadi sifat fi'liyah. Kenapa? Karena berkaitan dengan masyiah atau iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham sampai di sini? Ya. Jadi sifat dzatiyah itu sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan sifat-sifat tersebut. Adapun sifat fi'liyah, maka itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan masyiatillah, dengan masyiahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menghendaki, maka terjadilah. Ya, muncul sifat tersebut. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki, maka dia tidak muncul. Ya. Tapi terkadang ada sifat, dia sifat dzatiyah. Artinya selalu ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga termasuk sifat fi'liyah. Kenapa? Karena munculnya sifat tersebut tergantung dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, wa kullu sifatin ta'allaqat bi masyiatihi ta'ala fa innaha tabi'atun li hikmatihi. Maka setiap sifat yang berkaitan dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sifat tersebut pada hakikatnya mengikuti hikmahnya. Ya, pasti ada hikmah di balik perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Wa qad takunul hikmatu ma'lumatan lana. Bisa jadi hikmah tersebut kita ketahui. Wa qad nu'jizu an idrakiha. Bisa jadi kita tidak mampu untuk mengetahui hikmah apa di balik perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakinnana na'lamu 'ilmal yaqin annahu subhanahu la yasha syai'an illa wa huwa muwafiqun lil hikmah. Akan tetapi kita mengetahui dengan ilmu yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menghendaki sesuatu melainkan perkara tersebut muwafiqun lil hikmah, cocok atau sejalan dengan hikmahnya. Ya, jadi segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan itu pasti sesuai dengan hikmah yang ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat hikmah yang ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama yashiru ilaihi qauluhu ta'ala, sebagaimana yang diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. tidaklah mereka menghendaki sesuatu melainkan dia akan terwujud sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Tidaklah mereka menginginkan sesuatu melainkan sesuatu itu akan terwujud dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Innallaha kana aliman hakima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha berilmu, maha mengetahui dan penuh dengan hikmah. Lihat, ya, di sini dikaitkan masyiatullah dengan ilmu dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada satu perkara pun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan di dalamnya terdapat hikmah. Sebagai contoh misalnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki adanya kekufuran. Sebagian orang bertanya-tanya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan semua manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya orang-orang kafir? Ada yang bisa menjawab enggak? Ah, Mas Rahmat, kenapa kok ada orang kafir? Kenapa enggak semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman kepadanya? Untuk menguji hambanya, ya. Menguji hambanya mana yang mereka ikuti kalau ingin masuk surga. Apakah mereka akan mengikuti orang-orang yang beriman atau mengikuti orang-orang kafir. Demikian juga diantara hikmah dari penetapan Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya, menjadi ada syariat jihad, ada syariat dakwah. Kalau enggak ada orang kafir, ya, siapa yang mau didakwahi? Kalau enggak ada orang-orang kafir, kepada siapa kita berjihad fisabilillah? Sehingga tentu di dalam segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala ada hikmah-hikmahnya. Ini kaidah yang keempat dan yang kelima. Kaidah yang keempat bahwa sifat tsubutiyah adalah sifat yang memiliki, yang menunjukkan pujian dan kesempurnaan bagi Allah, dan ketika semakin banyak sifat-sifat tersebut, maka semakin sempurnalah sesuatu. Sebaliknya, sifat salbiyah tidaklah datang melainkan dalam tiga kondisi. Yang pertama untuk menunjukkan keumuman kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua untuk menafikan klaim sebagian orang yang mendustakan, yang berdusta tentang Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga untuk menolak persepsi yang keliru, ya, dari sebagian orang terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kaidah yang kelima bahwa sifat terbagi, sifat tsubutiyah terbagi menjadi dua, yaitu dzatiyah dan fi'liyah. Dzatiyah itu sifat yang selalu ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, adapun fi'liyah adalah sifat yang muncul ketika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Wallahu taala alam bisawab, nakif ilahuna. Insyaallah kita lanjutkan. Puasanya hari apa sih? Kamis, ya. Selesai enggak? Masih banyak enggak sifat? Ya, kita selesaikan kaidah sifat, ya, insyaallah masih ada berapa bab. Habis itu libur Ramadan dulu, ya, biar fokus ke Quran. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada hari Senin dan Selasa. Kamu belum puasa, ya? Puasanya hari Kamis. Pokoknya kita selesaikan dulu kaidah kaidah sifat ini, baru kemudian kita masuk dalam kaidah asma wa sifat secara digabungkan, ya, dengan digabungkan. Yaqif ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika. Shadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.